dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-30 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Billy Burhan sebagai Prabu Sanjaya, Lili Latif sebagai Paramita, Iwan Dahlan sebagai Prabu Linggamusti, Benny sebagai Perwira dibantu oleh Mogan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan di hadapan ribuan prajurit Mataram berhasil membobol hancur gerbang kota Raja Lingga Buana. Dan bersamaan dengan bobolnya gerbang itu, teriakan dan sorak-sorai prajurit Mataram berderai gegap gempita. Akan tetapi di lain pihak, prajurit Lingga Buana semakin runtuh mentalnya. Raja Lingga Buana, kuasai istana. Ayo, serang! Wulan, kuasai istana agar pertempuran ini menjadi cepat selesai. Baik, Kanda. Giat, giat. Ayo tunggu, terjang dan terus masuk. Giat, giat, giat. Dengan derasnya, si Tunggul maju menerjang. Sementara Anting Wulan melindungi kuda kesayangannya itu dari sambaran-sambaran senjata prajurit Lingga Buana. Sampai akhirnya, ia berhasil melalui kepungan prajurit dan terus membedal kudanya menuju istana. Kukira tidak terlalu sukar untuk menemukan keraton Lingga Buana. Hiya, hiya, hiya! Belum beberapa lama si Tunggul menghentikan langkahnya. Dari depan gerbang istana melayang 4 bayangan yang langsung menubruk Anting Wulan. Berhenti. Siapakah kalian ini? Aku Prabu Linggamusti. Dan mereka adalah 3 pengawal utamaku. Apa maumu, ha? Mengapa kau menghendaki aku berhenti menyerang? Kebetulan sekali jika engkau adalah Prabu Linggamusti. Aku ingin menyampaikan berita dari gerbang kota raja. Gerbang itu telah berhasil kuhancurkan. Dan sebentar lagi, seluruh pasukan Mataram akan meluruk masuk ke dalam kota raja. Tetapi sebelum prajuritmu hancur, aku ingin menawarkan satu kemungkinan terbaik untukmu dan untuk prajurit-prajuritmu. Menyerah? Apa maksudmu menyerah? Jika begitu yang kau inginkan, ini, terimalah. Kabung, bantu kawanmu itu jagal batu. Karupak, ayo bantu cepat. Baik. Ketiga pengawal utama kini mengepung kembali dan bersiap menyerang Anting Wulan. Akan tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan oleh derap kuda yang datang ke arah mereka. Oh, tuanku. Gerbang kota raja telah hancur dibuat oleh wanita tuanku. Dia yang telah menghancurkannya. Lalu bagaimana dengan prajuritmu? Serangan pasukan lawan dengan deras melindas pasukan kita, tuanku. Kini perlahan-lahan pasukan tengah mundur menuju istana. Hentikanlah perlawanan yang sia-sia. Prabu Sanjaya tidak akan menindas Lingga Buana, tetapi ingin menjadikan salah satu bagian dari Mataram yang makmur, aman, dan sentosa. Dan kau kelak akan tetap memerintah wilayah bagian ini. Nah, ambillah keputusan tuanku, Lingga Musti. Iya, aku menyerah. Aku menyerah. Ayolah, Nona. Kita menuju gerbang dan menghentikan perlawanan pasukanku. Iya, iya, iya. Prabu Lingga Musti akhirnya menyadari keadaan dan menghentikan perlawanan pasukannya. Suasana kota raja kembali menjadi reda. Pasukan Mataram beristirahat dengan tenang setelah Prabu Lingga Musti malam itu dijadikan jaminan keamanan. Malam pun akhirnya berganti dengan pagi. Dalam kota raja maupun istana Lingga Buana tidak terjadi sesuatu pun. Dan sebagaimana lazimnya, Prabu Lingga Musti mengirimkan putrinya sebagai salah satu bagian dari upeti untuk Mataram. Dan pasukan Mataram pun kembali. Seorang pejabat dari Mataram yang telah disiapkan ditempatkan di Istana Lingga Buana untuk mengatur hubungan antar kerajaan tersebut. Ini hari yang ketiga, Kanda. Prabu Sanjaya menghendaki kita bersama-sama memasuki kota Raja Mataram. Sore nanti kita akan tiba di batas kota Raja dan menunggu Prabu Sanjaya sambil memberikan waktu pada pasukan kita untuk beristirahat. Mataram semakin lama, agaknya akan menjadi semakin besar. Pasukannya akan menjadi semakin banyak dan tangguh. Baginda Sanjaya sangat pandai mengatur strategi perang. Iya, Kanda. Beruntunglah kita. Kita menjadi semakin pandai bersama-sama dengan beliau. Masih ingatkah kau, Wulan? Ketika pertama kali kita tiba di Mataram, pada saat Prabu Sanjaya dinobatkan menjadi raja oleh ibundanya, Sri Sanaha. Ya. Pada saat itu, prajurit yang dimilikinya hanyalah sekitar 2.000 prajurit. Iya, benar. Politik dari Baginda Sanjaya adalah membatasi prajurit dari kerajaan yang ditaklukkannya. Betul. Sebagaimana yang kita saksikan beberapa waktu yang lalu, pasukan dari Plaosan dan Balitung serta Kedung Salaka ditariknya untuk Mataram Pusat. Dan inilah dia, pasukan tersebut. Sebagian besar di antaranya yang bersama dengan kita, kan? Iya. Aku kira secara bertahap pasukan dari masing-masing wilayah taklukannya akan terus dikurangi dan dipusatkan di Mataram Pusat. Sebentar lagi pun Rakrian Damar Maja akan mengirimkan sebagian pasukan dari Lingga Buana. Iya. Agaknya beliau benar-benar manusia pilihan dewa. Iya. Semoga saja semua rencananya tidak menjadikannya angkara murka. Aku percaya akan sikapnya, Kanda. Iya. Kita akan berdoa untuk itu. Tanpa henti, pasukan Mataram di bawah pimpinan Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna berjalan terus menuju batas kota Raja Mataram, tempat yang dijanjikan oleh Prabu Sanjaya. Dan ketika menjelang senja. Kanda Saka, lihat. Lihatlah itu di depan. Yang agung. Baginda Sanjaya dan pasukannya telah tiba lebih dahulu. Oh, apakah ia sudah berhasil menaklukkan Lumajang? Hidup Sanjaya Lamataram! Hidup Sanjaya Lamataram! Hidup Sanjaya Lamataram! Selamat datang. Selamat datang wahai pahlawan-pahlawanku. Selamat datang wahai kemenangan, wahai kebesaran. Datanglah. Datanglah terus kemari wahai pahlawan-pahlawanku. Sembah bakti dan hormat serta rasa kagum hamba yang tiada terkira untuk tuanku. Selamat atas keberhasilan tuanku. Tuanku telah tiba lebih dahulu dari kami. Ah. Kau pun telah tiba lebih dahulu dari dugaanku semula. Mari. Marilah beristirahat di tendaku. Aku dan pasukanku juga belum lama tiba di sini. Tetapi mungkin makanan sudah dapat segera disiapkan untuk pasukanmu. Mari. Mari panglimaku. Malam itu juga, seorang utusan telah dikirim menuju Istana Mataram untuk memberitahukan tentang kembalinya dua pasukan yang membawa kemenangan. Dan pagi harinya setelah merasa cukup beristirahat, pasukan gabungan itu kembali ke Mataram. Kakang Prabu, saya telah menempatkan dua putri boyongan itu di Pondok Hijau bersama-sama dengan tiga lainnya yang berasal dari Palaosan, Balitung, dan Kedung Salaka. Mengapa engkau membicarakan tentang mereka? Mengapa engkau tidak bercerita tentang dirimu selama aku tidak berada di istana? Atau engkau bertanya tentang pengalamanku, Adi Paramita? Tidak ada yang istimewa tentang istana ini. Tetapi pengalaman Kakang Prabu pastilah sangat menarik untuk didengar. Benar. Benar, tuanku. Berceritalah. Mengapa tuanku dapat secepat itu menguasai Lumajang? Dan apa yang tuanku lakukan dengan penguasaan Lumajang? Baiklah. Baiklah. Pasukanku tiba di perbatasan Lumajang pada senja hari. Mungkin tidak berbeda jauh jaraknya dengan perjalananmu ke Linggabuana. Aku tidak mau membuang waktu. Malam hari menjelang fajar, aku bergerak maju menerjang dan menggempur kota raja. Perlawanan Lumajang cukup mendapat acungan jempol, tetapi aku berhasil melumpuhkan Prabu Landung Sewu hingga pasukannya menyerah. Aku melenyapkan kepandaiannya yang hebat. Prabu Landung Sewu terlalu congkak. Aku menggusurnya turun dan mengangkat kemenakannya naik tahta. Landung tidak mempunyai seorang putra pun, dan kemenakannya Tunggul Manik berjanji akan selalu setia dan menyerahkan adiknya pada Mataram. Pada Kakang Prabu Sanjaya, mereka semua adalah milik dari Kakang Prabu. Sudahlah, janganlah membicarakan hal itu. Mereka kubawa kemari adalah merupakan satu kelaziman, sekaligus merupakan bukti pertanda menyerah sepenuh hati. Aku akan beristirahat. Kepalaku pusing sekali. Kalian teruslah bersenang-senang. Biarlah saya mengantar Kakang Prabu dan memanggilkan dayang-dayang untuk merawat dan melayani Kakang Prabu. Jangan, jangan. Biarkanlah aku sendiri. Aku hanya ingin beristirahat. Teruskanlah. Prabu Sanjaya kemudian melangkah meninggalkan Paseban Agung dengan cepat menuju biliknya. Dan ketika di muka pintu biliknya, ia sempat memandang ke angkasa raya sambil bergumam. Oh, bulan purnama penuh bersinar. Hampir saja aku melupakan engkau, Sang Dewi. Hampir saja aku melupakanmu. Prabu Sanjaya masuk ke dalam biliknya, dan kemudian ia menuju ruangan kecil yang rapat, ditutupi oleh tirai berwarna hijau. Di tempat itu terdapat sebuah ranjang yang indah yang juga berwarna hijau. Dan tak jauh dari ranjang itu diletakkan sebuah cermin dengan bunga-bunga di hadapannya. Di hadapan cermin itu, Prabu Sanjaya bersemedi memejamkan matanya. Tidak beberapa lama kemudian, di ranjang yang berwarna hijau itu, muncul seorang wanita cantik berparas agung, dengan pakaian yang indah dipenuhi oleh permata dan mutu manikam. Prabu Sanjaya kemudian melangkah mendekati ranjang itu, dan kemudian naik. Setelah itu berbaring di sisi wanita agung itu. Sampai Sementara itu Saka Palwakuna dan Anting Wulan pun telah meninggalkan keramaian itu bersama-sama dengan Paramita. Ada apakah Kaulan dan Kakang Saka mengajak saya kemari? Ada yang ingin kukatakan padamu. Apakah itu, Kak? Aku kira engkau menyadarinya. Sikap dari Baginda Sanjaya. Maksud dari Kaulan? Baginda Sanjaya, kulihat akhir-akhir ini tertarik pada dirimu. Dan dia sering menemuimu. Bukankah demikian? Kau merasakannya, bukan? Iya, saya merasakannya, Kak. Nah, sekarang pertanyaanku adalah, bagaimana sikapmu? Maksud Kaulan? Bagaimana sikapmu menghadapinya? Apakah engkau akan melayaninya? Maksudku, sampai sejauh mana engkau melayaninya? Ya. Yeah. Apakah Baginda pernah berkata terus terang dia menyukaimu? Maksudku, mencintaimu? Tidak, Kak. Tidak, Kakang. Baginda tidak pernah mengatakan akan hal itu. Lalu bagaimana sikapmu jika Baginda mengatakan akan hal itu? Kau juga menyukainya? Mencintainya? Sudahlah, Kak. Sebaiknya janganlah membicarakan akan hal itu. Saya tidak ingin membicarakan hal itu. Iya. Baiklah. Baiklah, Adik Mita. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Baginda Sanjaya mempunyai sesuatu rencana yang besar dan mulia. Jika kau dapat mendekatinya, aku harap jangan sampai mengganggu akan cita-cita besarnya itu. Berilah dukungan dengan sebaik-baiknya. Itu maksudku. Ya, sudahlah. Sudahlah, Mita. Kembalilah kau. Aku tentu, pergi, ya, sebentar. Tentu ada kawan-kawanmu yang ingin bersama denganmu malam ini. Nah, sekarang kembalilah. Aku pergi, Kak. Kakak. Aku hanya khawatir dendamnya pada orang-orang yang telah membuatnya menderita akan bangkit. Dan Baginda Sanjaya yang terkila-kila akan dikuasainya. Iya, semoga saja itu tidak akan terjadi. Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Nah, sekarang katakan, di mana pemuda Mataram itu? Atau Nyai Tapak Angin, benarkah kau datang hanya untuk pemuda Mataram itu? Kau pintar, bocah. Serahkan juga kitab pusaka yang kau curi dari kaki Bukit Kacida. Kitab pusaka? Sebuah tragedi menegangkan dari rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Aku tahu. Kau biasa menyimpan lelaki secara gelap-gelapan dalam lembah ini. Kau harus bertanggung jawab terhadap mulutmu. Awas, cepat! Putri Cadar Biru, dialah si Ratu Lembah Cacat yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena kecantikannya. Ikutilah serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di radio kesayangan Anda. Anting Wulan dan Saka Palwakuna kemudian kembali menikmati keramaian itu. Sementara Prabu Sanjaya pada malam purnama itu, sebagaimana janjinya pada sang dewi penguasa Laut Selatan yang juga guru dan kekasihnya, berkelut memadu kasih. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sikap Paramita terhadap Prabu Sanjaya? Dan bagaimana pula keterlibatan tokoh-tokoh lama kita, Raden Karmapala, Cerangkong Hidup? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.